Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan, anak bulan Ramadan telah pun kelihatan. Maka tarikh 1 Ramadan akan jatuh pada hari esok. Esok kita puasalah. Jangan lupa baca nak puasa. Puasa jangan tak puasa. Dengar tu. Jangan lupa. Esok hari untuk menunaikan fardu Ramadan tahun ini kerana Allah. Puasa artinya menahan diri dari lapar dan dahaga, juga perkara yang membatalkan dari terbit fajar sehingga maghrib. Nawaitu saum maghrib dari fardhi Ramadan. Hadhihi as-sanati lillahi ta'ala. Puasa melatih kita sabar, puasa menjadikan kita sehat. Puasa perlukan keikhlasan di dalam bulan Ramadan. Waitu saum maghrib an ada Al-Aidin wal-Faizin.